maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga di bayar hisab, yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan tiga daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kurna aliman al-muta'aliman al-mustami'an al-muhibban balakakun khamisan fatahwa. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. Empat golongan ini termasuk menuntut ilmu, gurunya, muridnya, yang mendengar dan belajar kepada kita. Lawan menuluni membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling setempat ini. Bupatinya dari ini, kita doakan mudah-mudahan ramai bagus, baik-baik. Membagus baik-baik. Di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama, namanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab, maupun mendengar, maupun mencinta atau membantu. Membantu ulun Haji Nailani sakit keras, rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adat yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa yang memusuhi atau menyambat kerja melani, langsung sama yang menyambat memusuhi ulun. Urusannya dengan Rasulullah, bukan dengan ulun dan barang melani. Urusannya dengan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia dengan Rasulullah nantinya dia ada. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Di amwalikum wa jimailani wa anfusikum khairun. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu, rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat khusus mendoakan Haji Mailani supaya dirinya sembuh dari penyakitnya. Dan gambar kanan kurangnya 41 ikon selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat menuju bujur sahabat, apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru membaca Yasin dan salatkan kamilah 11. Tapi kalau kadang menganggap guru, maka ada tapi mendoakan dan ada tapi mengatakan Yasin dasar kesembuhan gurunya. Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi menyayangi guru sedikit. Yang sayang dengan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah saja ada menakdir, ada menakdir. Kalau orang kafir jelas sudah ada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kalau membantu, bahkan kalau urusan menyaman punya umpat, urusan yang sakit punya bertinggal. Ringkasnya kalau urusan keluar duit orang munafik kena hukum. Kalau cagar budak duit punya ketuju. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama. Ada golongan kafir, yaitu memang ada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nak nyamannya dan sakitnya pada akhirat. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah SWT dan kita perlu meyakinkannya masing-masing mulai dari kata-kata, yaitu alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersanatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah melaki orang alim, kan berjalan paling alim di Martapura, kecuali si laki-laki itu, bini-bini itu namun pun laki umat ngarang-ngarang atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki yang paling alim di seluruh Martapura. Ada orang yang penuh ingat itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala makhluk. Ampunnya kita dan maka itu tertawa kita itu merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan yang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita pada kegilaan diukur. Bisi Tuhan Allah Ta'ala menghalim kebenaran, gembira hati kebenaran. Nah kebanyakannya kurang munafik, gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semua itu kata. Munafik tapi aja sudah sehat, ketawa karena imun. Tapi dah sudah berduit, imun. Pangkatnya tinggi, imun. Keluarga banyak, imun. Itu munafik tak. Tapi kalau orang tak iman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau tidak berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imun daripada orang munafik tadi. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqattara min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayat ad dunya. Di dalam ayat lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, baru datang sebelum dan hilang. Baru datang dan hilang. Maka datang ke orang pas kena sorot, waktu hilang kan kena sorot juga. Ada permukaan menerangnya sifat. Orang yang hendak kena sorot itu datang terus terus orang dengan bawaya. Sekarang baktinya menuntut ilmu, nak datang-datang, tanda-tanda. Makanya apa hendak berhubung merekat dari seorang kepada Rasulullah, berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin, jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bangun di sini duduk, bangun bawah pulang kamar duduk. Jangan. Haytuma tastatir yuqaddirillahu yuqaddir lakallahu najahan fihi wa bi al-azman wa an la istaqamu ala tariqa la asqaynakum ma kan ghadaba. Ini nak banyak ada banyak ada duduknya mana di sini mana di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab di sini. Malalahu adab tahu adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Sepak bola luar negeri ini, atau orang nak menonton tinju dunia, satu kertas untuk masuk ke majlis itu bayarnya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta, itu pun kelas yang paling di belakang. Itu tidak tahu. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta terkis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga di dari hisab, ada wangi, akan duit 50 juta, kalah lawan orang dekat itu. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad mengenai itu? Menggunakan duit untuk masuk surga pada hisab. kada sayang. Sebab Tuhan menghurufi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalum di alamul jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-Bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal-wasakhir habibullah walau kana jadilan. Orang yang murah anak itu kekasih Allah walaupun gumul. Jangan masuk surga kada bahisnya. Kada wajah mengeluarkan 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju serang beda menyerapak bubat rasanya. Kalau kan menyesal 50 ribu keluar itu adanya. Dan namun yang main pulang 2 bulan akan datang nukar pulang kertas. Beberapa kali tinju dunia maka itu seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga pada barisan bayarannya 50 ribu ya tak ada hakun minta wajar anu lagi merupi aja lah karcisnya atau bergeteng perah matangnya dua piring. Ada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman. Ya sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman, iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada bisa. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mengukur kita ini beriman atau bernafsu. Masing-masing jadi sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing. Guru Seman dikubur sidin. Aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Dan hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan yang ada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah ada didiaminya, ada yang dapat warisan harta ada digunakannya, ada yang dapat warisan pakaian ada dipakainya. Itu misal ada yang dapat warisan ilmu ada dipakainya. Di antara ilmu perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau akal hanya 50 juta untuk masuk surga kada barisan bayarannya. Apalagi Quran menyatakan idza najaitumur rasul taqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Sedekahnya itu diatur oleh Quran alal musa'i qadar wa qadaral muqtiri qadar. Sesuaikan dengan kesugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga sekadar kesusahannya. Surga pun balain. Namun yang murah duitnya, murah juga. Karena rumahnya itu kan buruk. Namun rumahnya hanyar, larang harganya. Maka itu juga tapi sama dia bisi rumah. Tapi balain-lain. Surga kada berhisab gratis. Kemana mana akal itu nafsu belaka. Anda berang artinya orang mau melakukan ayat ini tapi dah ada najai cumur rasul sebab dimurnya sedekah agar musyrik adalah makhluk kadaruh khubbin amwalim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu, orang yang mengamalkan ayatnya itu bahagia, itu dia mengambil ilmu buat tarik, bila ada sanksi tariknya, kalau kau mengambil ilmu itu di situ dari kadar ilmunya. Coba kandilakan yang orang yang menonton sepak bola, orang apa itu tinju aja. Seseorang yang sudah ada mengamalkan sadaqah harta orang yang mengamalkan disambat di bulan darah. Sudah seorang yang ada mengamalkan orang yang mengamalkan disambat di bulan kesambat di Quran. Guru mengambil hadiah itu hubungin kembaliin sadaqah ayatnya. Tahanlah yang menyampaikan kebila anda sesuaikan dengan membaru dengan kesugihan nyawa halal musyir kabaru wa halal mukbur kabaru laman hendak ma'amah dapat dengan tangan sakulu idha nasa ikumur rasul faqad bunuh ila sadaqa sesuaikan sadaqahnya dengan kesugihannya anda menyampaikan maka itu bah itu jermarnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakan masyarakat. Jadi orang yang memakai Al-Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat ke hari kita belajar tasawuf, guru mengajar itu hadas zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wa barakiru maqbulun wairu mardubi guruku hari membaca kasidah hadar zaman al-haqqu mardubun bi ajmu'ihi zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya wal barakiru nangsalah dan sasad maqbulun wairu mardubi tidak ada satupun mencegah dan menolaknya. Cocok terlalu orang banyak. Ayo, tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun racun maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada juga yang mulai timbul sudah. Ngarannya garusnya panderanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi untung cuci darah boleh polisi dihadapkan kamu di darahnya polisi kok nyut kan lirannya dia kurang mati kalau tak inna lillah misalnya itu baru sisa saja. Isinya hibah dan baru sifat bahwa kita kegagalan ambil sifat tiga rupanya ada dengannya polisi kan ada dengannya polisi pintar di para pinsel langsung hendak gugur motornya berataan maka pinggir hendak gugur berataan. Kita mengajak balunan dari kita turun, bukan sudah ada orang yang mantap. masang selawat nak mengangkat jepun susah jepunnya kurang mengangkat badan. Kalau selawat urang itu juga kalau masih bukan kepada seorang kurang mengangkatnya. Hari ini aku jadi komandan baru singkat kan satu orang banjir dalam kejindahan hati aku yang tinggal di dalam kebuka ke pinggir yang dihalangi lagi menjaga berbagai melihat motor itu berbagai kematian 21 meter ini masih semuanya mengecek motornya terujuk ke belakangnya merujuk kebetulan lagi kesaksinya seorang mengikat dirinya ambillah seorang pekerja si itu diantara itu kan apa masanya kalau ada masanya dasar sikap menuju jauhnya pagurkan kalau ada masanya sedang berapa pengarannya di dalam tugas pandangan itu benar itu orang kena pilihan inna lillah kurungan hutan benar mensantap datang inilah kata hutan juga orang yang nasihat itu sedang selatan inilah misalnya siapa memberikan informasi itu isyak abang di cucuran doakanlah dan urat-urat yang di cucuk bapak sesama yang tadi bisa diulang jangan sampai terjadi apa kegagalan usut itu karena hari Rabu tiba tangan kiri sudah kembali sudah merasa sudah alhamdulillah doakan abang doakan Haji Mailani berjalan pulang Mailani mengada orang mengatakan suara yang sumbang lawan ikan ikan itu mengkaya orang yang mengatakan betapa tinggi orang itu baik jadi kan mengatakan yang merujuk pada dia mengatakan membincau siapa ingat jangan seorang menghadapinya apa maka muncul itu nah Rasulullah yang dikemukakan jadi orang itu menganggap Rasulullah orang itu menghina Rasulullah orang menghadapkan Rasulullah memeras khud min amwal itu kepada Rasulullah ayatnya ibadah najah itu Rasul kepada sahabat hendak datang dalam Rasul jangan ada memberi hadiah jangan gratis tidak ada masalah gratis Quran banyak perubatan yang di Quran berkaitan yang ada pada sedikit Quran yang membaca Quran Quran itu menutup dirinya ini adalah mata Quran yang memakai di iman Quran yang masa kecil mulai hari dalam anak biar gua angkat berapa rumah sakit yang mau dikutuk tambah darah ingat tekanan darah di sini paru-paru kiri di sini paru-paru kanan di tengah-tengah di atas ini ada darah namun dokter mengatakan tentang darah darah itu kan ada butuh mana itu ya akar pecah darahnya sudah tinggal lukanya lagi membalung paru-parunya itu sebelah hilang karena ini paru-paru berat barangnya pecah sudah kesian ini misalkan tadi beberapa menurut saya ingat nanti nanda jalan bini ketawanya menurut nanti ketawa lambat ke rumah dia ya biasa orang menurut nanti ketawa penanda lagi abahnya tidak ada lagi minggu kan tidak ada lagi aja dicapai di kanan ini tidak ada lagi minggu ketawa ini ketawa karena itu lambat ke rumah dia kalau hadir khusus ini barang kata lain ini bukan nyonda tapi lagi yang mau lagi minggu ada mati ini itu dari masalahnya tadi perbedaan antara nafsu lawan akal Nah, masjid kita ada berisah. Lagu memperkara-perkara. 3 minggu lagi kita masuk surga pulang. Banyak-banyak pulang. Mudah-mudahan banyak untuk makanannya. Sebulan sekali sebenarnya. Mereka dapat pintaan kan ya. Bagus pintaan Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu ya hasbi min su'al ilmu. Manusia bisa